sejam. Bila kau ada sedikit terlepas, walau hanya sekedar berbincang, tolonglah waktu beri ruang sejenak, biar bibir ini bisa mengucap, miliki aku semampumu, sebanyak waktu yang kau punya. Aku kan biarkan diri jatuh di pelukmu. Tak mudah membungkam hati yang kasmaran, tercemar sudah raga karena cinta. Tolonglah waktu, jalinkanlah sejenak, terpuas diri mereguk cinta. Miliki aku semampumu, sebanyak waktu yang kau punya. Aku kan biarkan banyak waktu.